السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. Segala puji dan syukur serta kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmatnya, begitu juga dengan segala taufik dan hidayahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita hamba-hamba yang apabila mendapat nikmat bersyukur, dan apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan kembali kepada-Nya. Yang demikian itu termasuk tanda-tanda kesenangan, kebahagiaan bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, kita sedang membaca hadis yang pertama di dalam bab kelima, iaitu bab al-muraqabah, mawas diri. Sebuah hadis yang masyhur, iaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang selalu dipanggil sebagai hadis Jibril alaihissalam. Dan telah kita uraikan beberapa perkara daripada hadis tersebut, terutamanya berkenaan dengan soal jawab beliau berkaitan dengan apakah itu al-Islam dan apakah itu al-Iman. Dan ada sedikit lagi yang mungkin kita sambung pembahasan, itu tentang soalan Jibril alaihissalam, fa akhbirni anil iman, iaitu khabarkan kepadaku tentang apakah iman. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqt. Iaitu apakah iman? Maka Nabi SAW menjawab bahawa engkau beriman kepada Allah. Jadi antumina billah. Setelah kita bahaskan kemarin tentang perbezaan al-imanu bi, iaitu dengan kalimat ba, al-imanu billah dan imanu li, iaitu ada perbezaan di situ, di mana kalau dengan ba dia ada tambahan makna, iaitu bukan setakat percaya dalam hati tetapi tunduk dan menerima apa yang dipercayakan, apa yang diyakini. Itu sebab di dalam Al-Quran bila tentang perkara yang ghaib susah nak diterima, maka dia akan sebutkan al-imanu bi alladhina yu'minuna bil ghaibi, mereka-mereka yang beriman kepada al-ghaib. Naam. Jadi hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, yakni termasuk juga dia menerima apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa Taala, dan dia tunduk dan taat cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala dan malaikatnya, itu juga dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, iaitu para rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat sebagaimana telah kita terangkan adalah hari selepas kematian seseorang. Itu adalah hari akhirat yang relatifnya untuk seorang insan. Tetapi hari akhirat yang umum, yang mutlak adalah apabila berlakunya hari kiamat. Itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil semula langit dan bumi ini. Iaitu nahnu narithul arda wa man 'alayha. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kamilah yang akan mewarisi bumi ini dan mereka-mereka yang berada di atasnya. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa nufikha fis sur, dan akan ditiup pada sangkakala. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka akan pingsanlah, yakni matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian akan ditiupkan sekali lagi pada sangkakala itu, maka ketika itu mereka berdiri, yang zurun, dan melihat, dalam keadaan melihat, dan mereka dibangkitkan di hari kiamat untuk apa? Untuk al-Din, itu yang dinamakan yaumiddin, untuk dihitung amal perbuatan mereka. Jadi dinamakan hari tersebut sebagai hari akhirat. Dan kita tahu bagaimana bahawa manusia akan berkumpul mengikut umatnya, kullu ummatin jafiyah, semua umat akan berlutut. Kemudian mereka menunggu Allah Subhanahu wa Taala datang untuk memulakan al-hisab, Lalu mereka mendapat ilham untuk meminta kepada nabi-nabi mereka agar meminta syafaat, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memulakan al-hisab, kerana mereka dah tak tahan menunggu lama. Jadi mereka pergi kepada Nabi Adam alaihissalam dan berkata bahawa engkau adalah bapa manusia, diciptakan engkau daripada tangannya, dimasukkan engkau ke dalam syurganya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mulakan al-hisab. Jadi Nabi Adam alaihissalam kata tidak boleh sebab aku ada berdosa, aku dilarang buat sesuatu aku lakukan. Maka pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka pergi pada Nabi Nuh alaihissalam, kalau rasul yang pertama dan seterusnya. Nabi Nuh juga menolak, pergi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sampai kepada Nabi Isa. Jadi akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ana laha. Inilah tugasku ataupun akulah untuknya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima permintaan mereka dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang belum pernah terlintas di dalam hatinya sebelum ini. Kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat kepalanya, irfa' ra'sak, qul tusma', sal tu'ta, katakanlah akan didengar dan mintalah akan diberikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar dimulakan al-hisab dan Allah Subhanahu wa taala pun memulakan al-hisab. Itulah al-maqam al-mahmud, iaitu tempat yang terpuji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat itu yang dinamakan asy-syafa'atul kubra, iaitu syafaat yang terbesar. Dan syafaat ini bukan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, hanya untuk orang yang beriman saja, tetapi ia adalah untuk seluruh manusia termasuk nabi-nabi mereka. Jadi ini menunjukkan kelebihan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi itulah hari akhirat, hendaklah kita beriman dengan segala yang berlaku di hari akhirat sebagaimana yang datang dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan beriman kepada hari akhirat itu termasuk perkara yang ghaib, maka tidak boleh kita andai-andaikan ataupun kita bayang-bayangkan. Jadi apa juga khabar berkenaan dengan perkara yang berlaku di akhirat, apa yang berlaku di syurga, di neraka dan sebagainya, jangan kita bayangkan seperti ia di dunia. Sebab langit dan bumi pun diubah nantinya. Yaumatubaddalul ardu ghairal ardi was samawati. Pada hari itu akan diubah bumi dengan selain bumi yang sekarang ini, dan juga langit-langit akan diubah. Jadi sebab itu tak boleh kita tanya bagaimana begitu dan sebagainya. Jadi kita terima sebagai yang datang di dalam nas-nas yang sahih. Wa antu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Dan rukun iman yang keenam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau beriman dengan al-qadar, yang baik dan yang buruknya. Dan telah kita terangkan tentang al-qadar, satu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang paling mudah. Kemudian pembahasan adakah perbezaan antara al-qada dan al-qadar. Apakah itu qada, apakah itu qadar. Jadi terdapat pembahasan ulama di situ. Tapi semuanya balik kepada satu perkara, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala melalui empat proses yang telah disebutkan dahulu. Yang pertama, semua perkara yang berlaku itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmunya yang azali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menulis di Lauh Mahfuz ribuan tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghendaki takdir itu, dan Allah Subhanahu wa taala yang keempat akan menciptakan takdir tersebut. Jadi semua yang berlaku mesti melalui empat proses ini. Tidak ada sesuatu yang berlaku begitu saja. Ini tanpa diketahui oleh Allah SWT, tanpa ditulis, tanpa dikendaki oleh Allah SWT, tidak mungkin berlaku sesuatu di langit dan di bumi tanpa kekuasaan atau tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma tasyauna illa ay yasha Allah, dan tidaklah yang kamu kehendaki kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua kehendak, dua masyiah. Yang pertama kehendak kamu yakni manusia. Tunjukkan manusia ada kehendak, ada ikhtiar. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala ada kehendak. Illa an tasya Allah. Tapi perbezaannya di sini kehendak kita tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang akan berlaku. Baik, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan berlaku. Jadi kemungkinan kita kehendaki sesuatu, Allah SWT kehendaki sesuatu, baru ia berlaku. Kalau kita kehendaki sesuatu, Allah tidak mengendaki sesuatu, maka ia tidak akan berlaku sama sekali. Walaupun kita semua ingin dia berlaku, walaupun jin dan manusia bersatu untuk membuat sesuatu, untuk memberi manfaat kepada seseorang, jika Allah SWT tidak inginkannya, maka ia tidak akan, mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepada seseorang sedikit pun. Dan kalau jin dan manusia semuanya bersatu untuk memudaratkan seseorang, untuk membuatkan dia miskin, untuk buat dia sakit, untuk anaya dia dan sebagainya, tapi kalau Allah Subhanahu Taala tidak mengkendaki dia dianaya, maka tidak akan buat orang tersebut dimudaratkan oleh sesiapa. Jadi ini menunjukkan mentauhidkan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Taala sahajalah yang memiliki segala-galanya. Allah SWT ini kehendak Allah SWT mengatasi segala-galanya. Jadi oleh kerana itu kita tahu bahawa hendaklah kita bersabar terhadap kadar dan kadar Allah SWT al-mu'limah, yang mungkin menyakitkan kita, yang merupakan musibah bagi kita. Sebab semuanya adalah keputusan Allah SWT. Dan tentunya semuanya untuk menguji kita, sebab apa juga di atas muka bumi ini sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya yang buruk saja, bahkan yang baik juga. Wa nabluukum bil khairi wal fitnati wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan afala tasbirun. Dan kami menguji kamu dengan kebaikan, dengan kejahatan dan juga dengan kebaikan. Jadi ujian kata Allah SWT dengan dua-dua perkara tersebut. Afala tasbirun atasbirun, apakah kamu akan bersabar ataupun tidak. Nah, dan inilah, yakni bahagian inilah sebenarnya sebab datangnya hadis ini, iaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis Jibril ini. Setelah kita terangkan kemarin bahawa hadis ini asalnya daripada anak Umar bin Khattab iaitu Abdullah, dan beliau membawa hadis ini bila diberitahu oleh beberapa orang daripada Basrah di Iraq sekarang ini bahawa terdapat orang-orang di sana yang mengatakan la qadar wal amru unfun ataupun unuf, iaitu tidak ada qadar dan perkara itu berlaku di depan hidung saja, maknanya hanya diketahui bila ia berlaku. Maka Ibn Umar radhiyallahu anhu marah dan berkata yang telah disebutkan kemarin, beritahu pada mereka bahawa aku berlepas tangan daripada mereka, mereka berlepas tangan daripada Ibn Umar, sehinggalah mereka beriman dengan qadar, semuanya daripada Allah. Dan kalaulah mereka berinfak sejumlah emas besar gunung Uhud pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah mereka beriman dengan qadar. Maka dia pun telah membawa hadis ini. Jadi sebenarnya itulah hadis yang menceritakan tentang bid'ah yang awal sekali dalam sejarah Islam, iaitu satu perkara, satu akidah yang diadakan dalam Islam pada zaman sahabat lepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di dalam bab qada dan qadar. Dan semuanya disebabkan mereka menggunakan akal. Kerana mereka mendakwa kalau sesuatu itu telah diketahui oleh Allah, telah ditulis oleh Allah, telah dikendaki oleh Allah, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mana adilnya jika seseorang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kafir dan mati dalam kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengazabkannya di dalam api neraka. Mereka kata ini tidak adil. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan dia dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala azabkan dia. Jadi sepatutnya manusia itulah yang memilih untuk menjadi kafir. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang memaksanya jadi kafir. Kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala adil bila menghukum orang yang kafir dan masukkannya ke dalam api neraka. Jadi mereka menggunakan akal bahawa sepatutnya begitu, sepatutnya begini. Tidak sepatutnya begitu, tidak sepatutnya begini. Jadi mereka seolah lebih tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi dengan hadis-hadis yang dibawa ini sebenarnya banyak lagi ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala takdirnya. Maka timbullah pembahasan yang panjang lebar di kalangan manusia daripada zaman itu sampailah agaknya zaman sekarang pun berkenaan dengan qada dan qadar. Jadi ringkasnya, bagaimana yang kita sebutkan tadi, itulah mazhab alul haq, mazhab yang benar di dalam qada dan qadar. Semuanya melalui empat proses itu. Dan manusia itu ada ikhtiar, diberikan Allah SWT kehendak, dia tidak dipaksa seperti alat ataupun seperti robot bahawa segala gerak-gerinya itu semua adalah bukan kehendak dirinya. Itu semua tentu sekali batil. Sebab Allah SWT menamakan orang yang berpuasa itu orang yang berpuasa. Dan Allah SWT mengatakan kalau kamu tak mampu berpuasa maka kerana sakit dan sebagainya, maka bolehlah kamu buka dan seterusnya. Ini menunjukkan bahawa semua amalan perbuatan itu datang daripada hamba ini, hamba itu sendiri. Dan Allah SWT menciptakan amalan hamba itu. Itu yang disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam bab ini, bahawa manusia itu melakukan amalannya, melakukan amalannya itu daripada hamba tersebut. Dan amalan hamba itu diciptakan oleh Allah SWT, tidak akan berpisah daripada kekuasaan Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah SWT dalam surah Saffat. Dan Allah yang telah menciptakan kamu dan amalan-amalan kamu. Nah, kemudian kata Jibril alaihissalam, sadaqta, telah benarlah engkau. Kemudian dia berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan, khabarkan kepadaku tentang apakah itu al-ihsan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dia, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihat. Inilah jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkas tapi amat padat tentang soalan apakah itu al-ihsan. Dan al-ihsan sebenarnya satu lagi kalimat macam al-islam dan seperti juga al-iman, yang mempunyai maknanya sendiri daripada sudut bahasa. Jadi al-ihsan daripada kalimat hasanah, iaitu baik, elok. Dari sudut bahasanya, kemudian ditambahkan hamzah di situ, ahsana maknanya memperelokkan, memperbaikkan, cantikkan, hasan. Ahsan yuhsinu ihsan. Jadi ihsan adalah perbuatan memperbaiki. Jadi tambahan, bukan dia sangat cantik tapi dibaikkan, dibaguskan. Jadi sebenarnya kalimat ini umum untuk semua perkara. Boleh ada kemungkinan apa? Keperbaikan ataupun al-ihsan. Jadi di sini kalau kita lihat, Nabi SAW tak tanya kepada Jibril, ihsan yang bahagian mana yang kau maksudkan? Ya, ihsan daripada sudut mana? Tapi Nabi SAW terus menjawab tentang ihsan itu. Seolah-olah Nabi SAW, bahkan Nabi SAW memang faham soalan yang ditujukan. Sebab apa? Nabi SAW kedudukan beliau ketika ini adalah sebagai seorang Nabi dan Rasul, mubaligh, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyampai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan datang untuk modernkan Madinah. Dia bukan datang untuk mengubah, kita katakan, tamadun Madinah ataupun setakat urusan-urusan politiknya dan sebagainya. Tidak. Nabi SAW diutuskan awal sekali adalah untuk mengeluarkan manusia daripada az-zulumat ila nur, kegelapan kepada kepada cahaya. Daripada kegelapan syirik, kekufuran, maksiat, kepada cahaya tauhid dan amal soleh. Jadi oleh kerana itu bila ditanyakan tentang ihsan, buat baik, memperbaiki, tentu maksudnya daripada sudut apa? Dari sudut agama. Sebab itu Nabi SAW jawab, anta'budallah. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah. Ihsan itu adalah kau menyembah Allah. Jadi dalam banyak-banyak perkara, ia mungkin tentang keimanan, mungkin tentang muamalat, mungkin tentang perbuatan, Nabi SAW jawab tentang satu perkara saja, iaitu anta'budallah, iaitu tentang ibadah. Bahawa engkau menyembah Allah dengan sifat-sifat ini. Jadi menunjukkan bahawa ihsan yang hakiki, yang dimaksudkan dalam nas-nas syariat, adalah berkaitan dengan apa? Ihsan dalam ibadah. Cuma ibadat itu bukanlah sebagaimana yang disangka oleh sebahagian besar daripada orang, bahawa ia berkaitan dengan ibadat-ibadat ritual saja, iaitu solat, puasa, zikir dan sebagainya. Tetapi ibadat itu mempunyai mafhum yang amat luas di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadat definisinya yang paling kita katakan jami', yang paling menyeluruh adalah definisi ini, iaitu setiap perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada perkataan, daripada i'tiqad yang zahir dan yang batin. Jadi yang zahir seperti solat, puasa, haji dan sebagainya, membantu orang dan seterusnya. Dan yang batin, yang ni orang tak nampak, adalah amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati seperti sabar, bertawakal, cinta, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah perbuatan hati. Tidak diketahui oleh orang ramai, tapi oleh kerana ia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia dinamakan al-ibadah. Dan asal makna ibadat adalah at-tadallul, iaitu tunduk. Sebagaimana orang Arab bila kata jalan itu mu'abbad, ada tariq mu'abbad, iaitu jalan yang telah dihambakan, maknanya jalan itu telah diratakan. Jadi mudah orang jalan di atasnya. Jadi kalau hamba itu seorang hamba, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Taala, maknanya dia tunduk. Macam jalan itu tunduk dan rata terhadap apa juga yang diperintahkan kepadanya. Walau bagaimanapun, tidak mungkin seorang itu benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan setakat tunduk sahaja dengan zahirnya, tetapi hatinya tidak tunduk. Sebab itu ulama mensyaratkan ibadat itu mesti didasarkan kepada tunduk penerimaan dalam hati. Jadi benar-benar dia memang nak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lakukan satu-satunya perintah Allah Subhanahu Wa Taala, memang dia terima itu sebagai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rela nak lakukan, bukan benci nak lakukan. Dan kemudian hendaklah dilakukan itu dengan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memerintahkannya melakukan ibadat itu. Jadi kalau dia buat tu kerana benci, bagaimana kita katakan tadi, tentu sekali ini bukan satu ibadat. Jadi terdapat syarat-syarat yang dibawakan oleh ulama tentang mafhum ibadat yang sebenarnya, antara yang kita sebutkan tadi, hendaklah berdasarkan kepada tunduk, wal-qabul dan penerimaan, dan juga al-mahabbah, mesti cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, orang ini bukan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hendaklah dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia cinta Allah Subhanahu Wa Taala macam dia cinta isteri dia atau cinta kekasih dia atau cinta ibunya atau bapanya, ini cinta dia. Tapi ini bukan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan ibadat. Sebab itu salah. Kita lihat sebahagian orang faham di dalam puisi-puisinya bila sebutkan tentang cintanya kepada Allah SWT, seolah-olah dia macam rindu pada kekasih. Sampaikan mereka keluarkan kalimat-kalimat yang susah kita nak faham. Tapi kalau yang kita faham, biasanya kalimat ini digunakan untuk cinta lelaki dengan wanita, wanita dengan lelaki. Kita namakan sebagai al-ishq, dan orang itu sebagai al-ishqu billah ataupun asyiqu billah, dan orang-orangnya sebagai asyikun atau asyitin. Sekarang orang pun dah namanya asyitin. Asalnya adalah perkataan-perkataan ini. Segala ishq ataupun asyik ini, macam kita juga lah bahasa Melayu, asyik dia macam apa? Syuk, betul. Dan syuk ini lain dengan cinta. Syuk ini apa ni? Obses. Macam apa? Macam kemaruk. Macam cinta kemaruk yang berdasarkan syahwat. Ada syahwatnya kat situ. Kalau dia wanita, wanita lah. Kalau dia makan, minum, makan, minum. Syok sangat. Itu makna dalam bahasa Arab. Sebab tu kita tak jumpa dalam mana-mana nas syar'i, Quran, hadis baik, ataupun kata-kata sahabat baik. Bahkan ulama-ulama pun mereka mentakbirkan, meluahkan sifat cinta mereka kepada Allah SWT dengan kalimat ini. Dengan ishq, asyik. Mereka tak pernah. Ini semua diadakan selepas itu. Sebab maknanya tidak benar dalam sifatkan perhambaan seseorang, cinta seseorang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab cinta hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta bawah daripada bawah kepada yang di atas. Dia bukan cinta yang sama tahapnya atau darajatnya, dan bukan cinta atas ke bawah seperti cinta seorang bapa pada anak, seorang ibu pada anaknya. Cinta juga, tapi cinta dia kan tak sama. Cinta daripada bawah ke atas, walaupun seperti cinta anak kepada ibu dan bapa, tapi ini lebih lagi, lebih lagi. Dan ini yang dimaksudkan dalam nas-nas syariat, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dia tidak beriman seorang daripada kamu sehinggalah dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dia cintai segala-gala. Lebih daripada dia cinta siapa-siapa juga, termasuk bapanya, anaknya, dan nas ajma'in, seluruh manusia. Jadi cinta itu tentu lain. Jadi cinta tu ada sesuatu makna pengagungan, bukan setakat cinta biasa saja. Jadi mudah orang cakap cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Bila tengah tengah berpacaran, oh cinta ni cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa? Untuk mensucikan kononnya cinta tersebut. Sebenarnya cinta pada Allah SWT bukan cakap-cakap saja, tapi maknanya kalau ada sesuatu pada pasangannya itu yang disukai oleh Allah SWT, maka dia cinta pasangannya itu kerana hal tersebut dicintai oleh Allah SWT. Itu maksudnya. Tetapi sebaliknya, kalau terdapat perkara-perkara pada pasangannya itu yang tidak disukai oleh Allah SWT, tidak dicintai oleh Allah, maka hendaklah dia benci juga. Ya, itu baru maknanya al-hubbu fillah, yakni cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tapi banyak yang cakap cinta kerana Allah, tapi sebenarnya cinta kerana maslahat tertentu, ada interest-interest yang tertentu kerana dia satu bangsa, kerana dia tinggal kat satu tempat atau satu negeri. Ya, cinta dia bukan cinta betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun cinta dia kerana minat yang sama, profesi yang sama, dan seumpamanya, ataupun mazhab yang sama, bahasa yang sama. Jadi cinta kerana itu bukan haram. Itu ada satu perkara yang tabii. Tetapi bila cinta itu melebihi cinta seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka baru itu mencacatkan ubudiahnya, penghambaannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mencacatkan juga tauhidnya. Tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam cinta. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa minan nasi may Maksudnya sebahagian manusia itu mencintai andadan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sebahagian manusia itu ada yang menjadikan untuk Allah SWT tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu ka hubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Jadi di sini Allah SWT nak terangkan tentang cintanya orang-orang musyrikin terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Cintanya sangat. Cintanya sampai cinta sama dengan cinta mereka pada Allah SWT. Cinta mereka pada Tuhan mereka macam mereka cinta pada Allah SWT. Tetapi mereka ni kufur. Baru sama. Apalagi kalau mereka cinta lebih daripada Allah SWT. Cinta Tuhan mereka lebih daripada cinta mereka kepada Allah. Kemudian Allah terangkan tentang orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada orang-orang beriman, mereka mencinta melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Nah. Jadi al-ihsan an ta'budallah. Sekarang kita faham makna ibadah dalam mafhum yang begitu luas, setiap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu perkara tentang ibadat ini, setiap yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datang satu persoalan. Bagaimana kita nak tahu perbuatan ini, perkara ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kepercayaan ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita boleh agak-agak, oh ni mesti Allah suka? Sebab kalau kita suka, mesti Allah suka. Jadi kiaskan dengan apa yang kita suka. Tidak semestinya apa yang kita suka Allah Subhanahu Wa Taala suka. Tidak semestinya. Baik. Jadi di sana mungkin tak terfikir dalam hati kita bahawa ia satu perkara yang dicintai oleh Allah SWT, tapi sebenarnya ia dicintai oleh Allah SWT. Bahkan sebaliknya, sesuatu yang kita sangka disukai oleh Allah SWT, tetapi ia dimurkai oleh Allah SWT. Jadi apa jalan untuk kita mengetahui perkara ini dicintai oleh Allah SWT ataupun tidak? Tak ada jalan melainkan Allah SWT beritahu kepada kita. Dan mungkin kalau Allah SWT beritahu kepada kita, setiap orang daripada kita boleh bercakap dengan Allah SWT, ataupun kalau tak boleh bercakap, Allah bercakap dengan dia. Setiap seorang. Tak mungkin. Allah SWT berkata-kata dengan kita melalui Rasulnya. Jadi dipilih daripada satu kumpulan, satu umat itu Rasul yang layak untuk mengemban wahyu daripada ya, message daripada Allah, kemudian disampaikan kepada orang ramai. Sebab kalau diberikan kepada siapa-siapa je, Tom, Dick and Harry habis lah. Dia jadi dia apa? Ha, bukan semuanya boleh cek, bukan semuanya amanah, bukan semua pandai nak sampaikan. Cakap gagak-gagak, cakap pun belit sana belit sini, macam mana nak sampaikan? Kan kita terangkan sifat para rasulullah, mereka ni faksih. Mereka faksih, pandai bercakap, bila sampaikan jelas. Kemudian mereka bijak, bukan orang yang bodoh. Orang bodoh kalau kita sampaikan sesuatu tu, suruh pergi kedai bawa, suruh beli ini, kalau tak bawa balik salah pula. Lain yang kita suruh beli, lain yang dia beli. Biasa, lagi-lagi tak biasa pergi. Jadi kena bijak, faham apa yang disampaikan, supaya apa yang nanti disampaikan daripada Allah SWT itu juga apa ni benar. Dan perkara yang telah disebutkan tentang apa ni syarat-syarat ni ataupun sifat-sifat yang harus ada pada seorang nabi dan rasul. Nah. Jadi tidak ada jalan lain melainkan kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat khabar-khabar daripada beliau, apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lakukan. Dan yang mula sekali masih ada lagi di tangan kita adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, dia telah menyempurnakan, menyampaikan Al-Quran Al-Karim yang ada di tangan kita. Jadi kita baca, kita dah boleh nampak apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. setiap yang diperintahkan oleh Allah SWT, semua mesti dicintai oleh Allah SWT. Setiap perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dalam Al-Quran mesti dicintai oleh Allah SWT. Mula daripada awal surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan daripada alhamdulillah rabbil alamin, itu semuanya mengandungi perintah untuk memuji Allah sahaja. Rabbil alamin, bahawa dia saja yang berhak dipuji. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Ini semua adalah sebenarnya ada mengandungi perintah. Malik yaumiddin, ini semua i'tiqad. Jadi kepercayaan yang disukai oleh Allah SWT, kita yakini bahawa Allah SWT Malik yaumiddin, pemilik ataupun pemilik hari pembalasan. Kemudian sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kamu yang kaulah yang aku kami sembah dan kepada kamu kau saja yang kami minta pertolongan. Dan seterusnya permintaan-permintaan ini ada mengandungi makna perintah. Mintalah hanya pada Allah SWT, ibadatlah hanya pada Allah SWT. Dan minta doa yang seterusnya, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja dah banyaklah perintah sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Ada yang lebih jelas daripada itu? Allah SWT suka orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, atau innallaha yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah SWT suka orang-orang yang buat baik dan seterusnya. Jadi semua perintah-perintah dalam Al-Quran semuanya ibadat. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lebih banyak daripada itu. Jadi kita kena belajar. Sebab itu diperintahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk kita tahu apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintah-perintah itu. Dan satu jenis ibadat adalah juga kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, kalau sesuatu itu kita tidak jumpa di dalam Al-Quran, kita tidak jumpa di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tak boleh kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Sebab ia adalah sesuatu perkara yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak masuk akal. Maka bila sudut akal pun satu perkara yang amat batil. Kalau seorang raja tu yang dia suruh 1, 2, 3 sampai 100, lalu awak datang kepada dia buat satu perkara yang dia tak suruh, yang dalam list 100, 1 sampai 100, lepas tu awak kata ini adalah satu perkara yang nak buat dia bahagia, yang nak apa ni, untuk mendekatkan diri kamu kepada raja tersebut. Itu raja tu takkan terima, sebab aku tak suruh kau buat ni, aku suruh kau buat ni. Walillahil matalul a'la. Ini perumpamaan bagi Allah SWT, perumpamaan yang lebih tinggi. Jadi bagaimana kita balik nanti di hari kiamat jumpa Allah SWT, aku kemarin telah ibadat kepada kau dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Tentu Allah SWT akan jawab, aku tak suruh pun buat ini. Adakah Rasul aku suruh kau buat ini? Yang Rasul aku suruh, yang aku suruh adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana solat pun mesti ikut solat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau nak buat haji pun ikut manasik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan seumpama. Jika kita faham hal ini, itu mentafsirkan. Ini pasal ini dah masuk tafsir juga. Anta'budallah maknanya hendaklah kau sembah Allah dengan makna-makna tadi. Cuma dalam hadis ini diterangkan dengan lebih lengkap lagi apakah ihsan dalam ibadat, iaitu ka'annaka tarahu, seperti seolah-olah engkau melihat. Tarahu dia fi'il mudhari', maknanya present tense. Maknanya ketika kita sembah Allah SWT dalam keadaan kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada jalan untuk kita dapat capai keadaan ini melainkan telah tersemat dalam hati kita keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak masa sehingga kan bila kita dalam ibadat, bila kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu kita katakan tu menyeluruh ataupun menyerap di dalam hati kita sehingga kan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala di depan mata kita. Jadi ini yang dinamakan al-muraqabah sebenarnya. Maknanya kita sentiasa ingat kehadiran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bila kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita melihat. Dan bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata ka'annaka, seolah-olah engkau melihatnya, menunjukkan apa? Adakah betul-betul melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang beribadat? Adakah ini mungkin? Jawabnya tak mungkin. Tapi paling dekat mungkin macam kita nampak syurga, nampak neraka. Kalau syurga kita tak boleh nampak, neraka kita tak boleh nampak, takkan kita boleh nampak Allah SWT ketika kita ibadat? Lagi tak mungkin. Sebab tu kalau tak dapat lihat Allah SWT, boleh ingatlah tentang azab Allah SWT yang kalau kita pernah baca yang dalam Al-Quran dan sebagainya, ataupun bila kita teringat nikmat-nikmat Allah SWT dalam syurga dan sebagainya, bila kita ibadat, kita baca ayat-ayat Allah SWT, seolah-olah kita nampak syurga, seolah-olah kita nampak neraka, seolah-olah je. Sebab kita tak pernah nampak, bayang pun tak boleh. Tapi kalau kita sampai hal itu, Masya Allah, itulah al-ihsan dalam ibadat. Nabi Muhammad SAW ni, dia dalam solat Allah SWT nampakkan dia apa? Syurga. Sampaikan Nabi SAW dalam hadis solat gerhana, Nabi SAW pergi ke depan seolah-olah nak ambil buah yang dia nampak kat dalam syurga. Ini tentu sekali satu keramah bagi Nabi SAW. Dan ditunjukkan Nabi SAW dalam solatnya neraka, sehingga Nabi SAW ke belakang sahabat-sahabat lepas solat tanya Nabi SAW keheranan, kenapa ya Rasulullah, kami nampak kau ke depan, lepas tu kami nampak kau ke belakang. Dan Nabi SAW ceritakan, ketika aku solat tadi ditunjukkan aku al-jannatu wan-nar, syurga dan neraka. Tapi itu pun bukan sepanjang masa lah. Dan kelebihan Nabi SAW, beliau boleh melihat orang-orang di belakang ni, walaupun di ke depan jadi imam. Baik, tapi untuk kita sebagai umat ni yang tak boleh lihat perkara yang gaib ini, maka tidak, kita hanya mampu untuk apa? Untuk menghadirkan dalam hati kita keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'annaka tarahu. Baik, fa illam takun tarahu. Jadi darajat yang pertama tadi lah. Darajat yang kedua tak boleh sampai ke atas, yang ke bawah. Kalau kamu tidak dapat melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia melihat. Maknanya ketahuilah bahawa dia melihat. Ini menunjukkan ada perbezaan ataupun tidak antara dua darajat ni. Ada. Yang pertama tu lebih tinggi daripada darajat yang kedua. Untuk menghadirkan diri bahawa Allah SWT melihat kita, ini lebih mudah daripada kita nak hadirkan kita seolah-olah melihat Allah SWT. Dan dua-duanya masih lagi apa? Al-ihsan. Masih lagi ihsan. Jadi inilah rukun al-ihsan. Rukun al-ihsan, sembah Allah SWT seperti apa? Seperti kita melihat Allah, ataupun seperti Allah melihat kita. Jadi kalau macam tadi, rukun Islam ada 6, 5 perkara, 2 kalimah syahadat dan seterusnya. Rukun iman pula ada 6 perkara, beriman pada Allah dan seterusnya. Al-ihsan ni ada ada satu rukun ni, ataupun ada yang katakan dia sebagai 2 rukun. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan ini yang dimaksudkan daripada hadis ini di dalam babul muraqabah. Ada tak lebih tinggi daripada ini? Ada tak darajat maqam yang lebih tinggi daripada ihsan ni? Jawabnya tak ada. Kalau ada, tentu Nabi SAW dah sebut. Ada tak darajat atau maqam yang mana bila kita sembah Allah SWT, bila kita solat, terus kita bersatu dengan Allah, na'udzubillah, ataupun kita hilang ingatan, kita mabuk ataupun sakran bagaimana sebutan mereka tadi, apa, asyik, rindu dan seterusnya. Ada yang tambah lagi sebagai mabuk dalam Allah, akhirnya sampai fana dalam Allah, hilang ataupun kita katakan apa, binasa dalam Allah Subhanahuwataala. Tak ada zikir sampai begitulah. Tak mungkin ada zikir macam tu. Orang yang sampai mabuk, sampai hilang dan sebagainya, sama dia minum arak, terus dia mabuk, dah tu dia zikir. Ataupun orang yang dah tak makan berapa hari, duduk aja zikir, lama-lama datang kat dalam kepala dia macam-macam benda. Dia ingatkan tu malaikat, dia ingatkan tu Allah, tantah ada kat depan mata dia. Tapi sebenarnya apa ni, psikologinya telah berubah. Datang dia kesangka telah maqam yang tinggi. Jadi Nabi SAW telah menjelaskan sejelas-jelasnya dalam hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa inilah al-ihsan dalam ibadah. Tak ada lebih ihsan, tak ada lebih baik daripada kedudukan ini. Jadi sebab itu kita khawatir tentang lafaz-lafaz dalam syariat yang digunakan oleh sebahagian orang, sebahagian golongan. Nama terhadap sesuatu perkara itu tak boleh suka-suka kita namakan sesuatu. Hatta nak namakan anak kita pun, kita tak boleh namakan suka-suka. Kau ribut, kau apa? Guntur, guruh dan seumpama. Tak boleh. Kita mesti pilih nama-nama yang mempunyai makna yang baik, sebutan yang baik, sebutan dan makna yang baik. Jangan sebutan susah, nama makna bagus, tapi sebut, ya Allah, tak boleh sebut. Lagi-lagi kalau orang yang bukan Arab, tak boleh sebut ni, dia tak boleh sebut dah, datuk dia dah tak boleh sebut. Yang biasa kalau Arab tak kisah, ain banyak tak apa, ain sana ain sini kat dalam nama dia. Jadi sebutannya mudah. Sebab kalau dah susah, nanti dia akan shortcut. Jadi tukarlah nama-nama tu jadi pendek-pendek. Ada kulihat, yang lebih penting daripada itulah makna. Sebab tu Nabi SAW melarang, dan apabila terjumpa sahabat-sahabat yang namanya tidak sesuai dengan syariat, punya makna-makna yang salah, Nabi SAW akan tukarkan. Nabi SAW akan namakan dia dengan nama lain. Tapi tak payah register lah zaman dulu. Jadi seorang sahabat dinama ataupun mempunyai panggilan kunyah aja sebagai Abul Hakam. Abul Hakam maknanya bapa hakim-hakim. Jadi Nabi SAW tanya dia, kenapa engkau dipanggil Abul Hakam? Sahabat tu jawab, dekat dalam kabilah aku ni, bila mereka bersengketa, nanti mereka akan jumpa aku, panggil aku, suruh jadi hakim, selesaikan kes ni. Dan hukum aku selalu disukai, diredai oleh dua-dua pihak. Akhirnya lama-lama mereka panggil apa? Panggil aku Abul Hakam, bapa hakim. Ini hebatlah, pandai dia jadi putuskan persengketaan. Nabi SAW kata, Inna Allah huwal hakam. Sesungguhnya Allah itulah al-hakam, maha hakim, yang memutuskan. Jadi Nabi SAW pun tanya, berapa banyak anak kau? 3 orang. Siapa nama dia? Satu Syuraih, satu ini, satu ni. Yang paling tua siapa? Syuraih. Baik, anta Abu Syuraih. Engkau adalah Abu Syuraih. Ini suruh tukar, jangan pakai nama panggilan Abul Hakam, panggilan Abu Syuraih. Sebab Al-Hakam tu salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Awak cakap bapa Al-Hakam, bapa Allah. Nah, maknanya dia tak betul, tak bagus. Terlampau besar sangat, terlampau berpuji sangat. Kata Nabi SAW larang nama seperti Malikul Muluk, raja segala raja, atau Shahun Shah zaman dulu kat India. Raja-raja Shah lain tu lain cerita lah. Dan begitu juga ulama memasukkan juga nama-nama yang mempunyai pujian yang terlampau tinggi, Qadil Qubat, Qadi semua Qadi-Qadi. Tapi kalau nak kata Qadi semua Qadi-Qadi di Singapura, boleh lah juga. Pasal dia apa ni, bukan semuanya sekali. Kat satu tempat tu masih boleh lagi. Bahkan mereka sampai mengingkari lafaz-lafaz terlampau besar macam Syekhul Islam, Syekh Islam. Ya, ini Syekh untuk Islam terus. Wah, ini tanpa besar sangat. Dia tak suka. Tapi kalau kata Syekhul Islam kat satu tempat ni, masih boleh tahan juga. Kecuali ada yang memberi juga keringanan. Kalau dia memang betul ahli, dia betul-betul perjuangkan Islam, alim dan sebagainya, maka layaklah dipanggil Syekhul Islam. Jadi maksudnya di sini adalah sesuatu nama itu mesti sesuai kepada apa benda tu. Jangan kita namakan sesuatu bukan yang ada pada benda, tak ada kena-mengena langsung dengan benda tersebut. Itu maksud. Jadi oleh kerana itu, tak boleh kita namakan contohnya orang yang bukan Islam, kita namakan dia, oi Muslim, awak pun Muslim. Sebab apa? Dia pun submit to God, contohnya. Tapi masjid, kita kata nak panggil dia rumah ibadat, boleh tak payah nak panggil masjid. Panggil nama? Kat luar taruh rumah ibadat Al-Jadiki. Rumah ibadat. Ma'bad lah, maknanya bahasa Arab dia ma'bad. Walaupun tempat apa? Tempat. Tempat ibadat. Tak boleh buat namakan dia tempat ibadat. Sebab dalam Islam dia ada nama dia yang khusus. Masjid. Sebab apa besok lusa kalau gereja kat mana kat sebelah tu dia taruh apa? Masjid Harvest. Ni masjid apa? Ha. Masjid Lord Trinity. Masjid Saint apa? Santa Claus. Masjid Santa Claus. Masjid tau. Boleh tak? Ah, nama je. Tak penting, nama tak penting. Siapa kata nama tak penting? Sebab itu bila timbulnya beberapa istilah, ada orang kata haji, tapi nak maksud orang haji apa? Ziarah kubur-kubur imam, wali dan sebagainya, seperti orang-orang Syiah. Bagaimana? Haji. Jawab. Tapi bagaimana? Pergi kubur rupanya. Kemudian mereka ada buku-buku adab-adab haji. Tapi ingatkan adab pergi haji tawaf macam mana? Rupanya adab macam mana nak pergi? Nak pergi ziarah kubur. Juga kumpulan batinnya Ismailiyah dan sebagainya. Baik, tak boleh kita namakan seperti itu. Jadi makna kita mesti jelas, ataupun lafaz kita mesti jelas. Begitu juga dalam contohnya zakat. Wafir riqab, kata Allah SWT kan, antara asnaf zakat apa dia? Wafir riqab, beri zakat kepada orang yang dibelenggu, yang ini hamba abdi lah. Jadi kita berikan zakat pada dia untuk dia dibebaskan, merdekakan dia. Tapi sekarang orang kata fir riqab, banyak orang dibelenggu dengan kejahilan. Orang yang dibelenggu dengan kejahilan, nak belajar, tak ada duit, kita kasih dia duit. Oh, ini orang, ni hamba ni. Jadi ini semua lafaz-lafaz dah berubah. Dan kita belum cerita lafaz-lafaz yang lebih dahsyat daripada itu. Baik, contohnya kata, apa ni, akulah Al-Haq, tidak ada dalam jubah-jubah ni melainkan Allah. Maksudnya tak ada dalam baju dia melainkan Allah SWT. Dalam baju dia, dia lah. Jadi dia Tuhan. Ma fi qalbi ghairullah, tak ada kat dalam hati aku melainkan Allah SWT. Lafaz-lafaz ini, adakah semua boleh? Tak kisah. Rose is a rose, nama panggil dia apa juga, dia tetap rose. La musyahata fil istilah, jawabnya tidak. Tentu sekali syariat Islam datang dan letakkan, kita katakan, garis pandu dalam apa ni, penamaan atas dunia. Jadi dengan itu kita kena hadapi dalam bab ini. Dan kita ada ihsan. Jadi ihsan sudah. Adapun kalau namanya sesuai seperti muraqabah, maknanya mengawas diri, contohnya sebelum itu apa ni, apa ni, as-sabar dan seterusnya, memang lafaz-lafaz ada dalam syariat, ada asal usulnya dalam syariat, maka tidak ada masalah. Sebab ia menerangkan tentang perkara tersebut. Nah, jadi kalau dia adalah apa ni, satu majlis ilmu, kita cakap dia majlis ilmu. Kalau dia majlis zikir, cakaplah dia majlis zikir. Betul tak? Kalau ada majlis burak kat kedai kopi, jangan panggil dia majlis zikir. Tengok World Cup punya majlis, jangan cakap ni iktikaf. Betul tak? Walaupun kat dalam masjid, cakaplah ni apa ni? Ha, ini adalah majlis tengok bola. Jangan cakap dia iktikaf walaupun buat kat masjid. Dan sebegitulah yang lainnya. Kalau ni adalah masjid maulid Rasulullah, cakaplah dia majlis maulid ke, majlis peringatan cinta ke Rasulullah sebenarnya. Jangan kita namakan dia pula masjid ataupun majlis, majlis Rasulullah sendiri. Ini banyak makna yang tak betul kat situ. Jadi ini sebab sengaja kita terangkan, untuk kita hati-hati dalam lafaz-lafaz ini. Sebab kalau kita biarkan saja, nanti lama-lama dia akan melekat dalam bibir, maka akan tidak ada diketahui mana yang hak, mana yang benar, dan kemudian campur aduklah antara keduanya. Wallahu a'lam. Sambung lepas.